Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatil kiram rahimakumullah, kembali kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid yang matannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan diberi penjelasan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizhahullah taala. Berkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, walahu an Uqbah bin Amir wal ibn Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'min aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surat Yusuf ayat 106. Dari ibn Abi Hatim, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa beliau melihat seseorang yang di tangannya ada khayt, ya, sejenis benang untuk menangkal dia dari penyakit yang menimpanya. Faqata'ahu, maka Hudzaifah memutuskannya, melepaskannya. Wa talaqau lahu, dan dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah beriman kepada Allah kebanyakan mereka kecuali mereka musyrikun, berbuat syirik. Naam. Yusuf ayat 106. Langsung kita baca syarahnya. Wal ibn Abi Hatim ay waruwiya ibn Abi Hatim awarawa ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim meriwayatkan, ya, sahibul kitabil jarhi wa ta'dil. Dia ini memiliki suatu karangan yaitu kitab Al-Jarh wa Ta'dil. An Hudzaifah, adapun Hudzaifah huwa ibnul Yaman al-Absiyu khaliful ansari sahabiyun jalil min as-sabiqin al-awwalin. Hudzaifah adalah ibnul Yaman al-Absi, naam, sahabat yang lincah, ansar, sahabat yang mulia dari as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama kali memeluk dinul Islam. Dengar. Pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu. Adapun minal humma, al-humma ay lil biqayah minal humma fala tusibuhu biza'mih. Dengarlah. Dengar. Nah. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Hudzaifah ibn al-Yaman adalah sahabat yang awal-awal memeluk dinul Islam, as-sabiqin al-awwalin. Beliau meninggal pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu. Min al-humma, dari al-humma, ay lil wiqayati min al-humma fala tusibhu biza'mih, yaitu untuk menjaga dirinya dari penyakit, untuk membentengi dirinya dari penyakit, sehingga dengan sangkaannya tersebut, dengan menggunakan tali-tali itu tadi, benang-benang itu tadi, untuk menyangkal penyakit terhadap dirinya, ya, sehingga dia menyangka bahwa tali-tali itu, ya, yang melindungi beliau, melindungi dirinya. Watala ay qara al-ayah mustadallan biha ala inkari ma ra'a, yaitu dia membaca ayat yang dia jadikan dalil dengan ayat itu untuk mengingkari apa yang dia lihat. Ya, ada tali yang tujuannya untuk menjaga diri dari penyakit. Makna al-asar ijmalan, makna asar ini secara ijmal, ya, dari perkataan Hudzaifah ini, anna Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu absara rajulan wa darabata fi adudihi khaytan yattaki bihi maradal hamma fa azalahu anhu munkiran falahu hadha. Bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu memandang seseorang, melihat seseorang yang dia mengikat-ikat di anggota badannya, anggota tubuhnya, benang-benang atau tali-tali, yang mana dia memiliki keyakinan yattaki, bisa menjaga dia dari penyakit al-humma, penyakit panas atau demam atau penyakit-penyakit yang lain. Ini keyakinan orang yang memakai tali-tali atau benang-benang tersebut. Ada keyakinannya, bukan hanya sekedar diikat begitu saja, tapi ada keyakinannya. Maka Hudzaifah ibn al-Yaman melepaskannya. Dia mengingkari apa yang dilakukan oleh orang ini. Ya, karena dia meyakini sesuatu yang sesuatu itu anggapan dia bisa membantu dia untuk menolak madarat. Fastadalla bil ayati allati akhbara Allah fiha annal musyrikina yajma'una bainal iqrar bitauhid rububiyyah wasyirk fil ibadah. Dia berdalil dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala memberitakan padanya bahwa musyrikin mereka mengumpulkan antara iqrar ar-rububiyah, mereka mengingkarkan tauhid rububiyah, wa syirk fil ibadah, dan menyekutukan Allah ketika beribadah. Ini orang musyrik, mengakui Allah sebagai pemberi rezeki, sebagai pencipta, pengatur, tetapi mereka tidak mengakui kalau Allah satu-satunya yang harus diibadahi. Nah, sehingga mereka dianggap sebagai kaum musyrikin sekalipun mereka mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, karena belumlah cukup. Seharusnya ketika mereka meyakini bahwa Allah itu sebagai pencipta, sebagai pengatur, maka kewajiban berikutnya mereka tunduk untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Tetapi mereka menginginkan cara yang lain, masih mau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul athar lil bab, kesesuaian athar ini perkataan Hudzaifah ini terhadap bab anna fihi i'tibara lubsal khayt lidaf'il marad syirkan yajibu ingkaruh, bahwa di dalam asar ini ada i'tibar, ada pelajaran, ya, ada satu i'tibar yang bisa diambil tentang memakai al-khayt, memakai benang-benang yang tujuannya menolak madarat. Hal ini adalah syirik yang wajib untuk diingkari. Ya, wajib kita mengingkarinya. Karena hal itu mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yustafadu minal athar, apa yang kita bisa mengambil faedah dari asar ini? Yang pertama, ingkaru lubsil khayti raf'il bala'i au daf'ih wa annahu syirkun. Pengingkaran terhadap memakai benang-benang atau tali-tali untuk menghilangkan al-bala', bencana, atau untuk menolaknya. Karena adalah perbuatan syirik. Ya, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa selain Allah juga mampu menghilangkan madarat. Nah, ini syirik. Naam. Yang kedua, wujubu izalatil munkar liman yaqdiru ala izalatih, wajib untuk mengingkari kemungkaran, menghilangkan kemungkaran bagi orang yang mampu untuk menghilangkannya. Tentunya hal ini kita kembali kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, man do'a minkum mungkaron fali ghair biyadih fa'ilam istatifah bilisanih fa'ilam istatifah biqalbih wa dhalika adu'aful iman. Jika salah satu dari kalian melihat kemungkaran, maka dia merubahnya dengan tangannya. Hal itu kalau dia mampu. Namun jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan cara menasihati. Dan jika tidak mampu, maka dia mengingkari dengan hatinya. Dan itu sudah selemah-lemah iman. Nah, bertingkat-tingkat ketika mengingkari kemungkaran. Jangan sampai dia mengingkari kemungkaran, ternyata madorotnya lebih besar daripada maslahatnya. Mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Maka dia sendiri yang bisa menimbang dan melihat kondisinya. Nah, kalau memang yang berbuat itu keluarganya, mungkin bisa dengan tangannya. Ya, atau dia seorang pemimpin, mungkin bisa dia menghukum rakyatnya yang berbuat seperti itu. Tetapi kalau umpamanya orang lain, maka paling tidak dia mengambil cara yang kedua, yaitu dengan cara lisan menasihati. Kalaupun dengan nasihat dikhawatirkan juga dia semakin dihinakan, dikucilkan, dan bahkan dianiaya, maka menempuh cara yang ketiga, yaitu hatinya tidak senang dengan kemaksiatan-kemaksiatan seperti itu. Hatinya tidak suka dengan kesyirikan-kesyirikan seperti itu. Ini dia tidak ikut-ikutan dengan apa yang mereka yakini. Kemudian yang ketiga, sihatul istidlal biman nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar li syumulihi lah. Sahihnya istidlal dengan apa yang terjadi pada kesyirikan yang besar, ala syirkil asghar, terhadap syirik yang kecil, karena terkandung di dalamnya. Yang namanya syirik, yang besar ataupun yang kecil, kita harus menjauhi sejauh-jauhnya. Jangan sampai ini kan syirik kecil aja, kan belum sampai pada syirik akbar. Dalam ayat disebutkan, ya, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Ayyusyraka bihi ini bisa dibawa kepada ta'wil masdar isyrakan, sehingga bentuknya umum, lafadznya umum, yang mau yang besar ataupun yang kecil termasuk di dalamnya. Kemudian yang keempat, annal musyrikin yukiruna bitauhid rububiyah wa ma hadahu musyrikun, bahwa orang-orang musyrikin mereka juga mengikrarkan tauhid rububiyah. Nah, siapa yang mencipta? Allah. Siapa yang mengatur rezeki? Allah. Siapa yang memiliki pendengaran penglihatan? Allah. Tetapi dengan pengakuan mereka yang seperti ini, tetap tidak mengangkat diri mereka dari musyrikin, tetap menjadi musyrik, belumlah dikatakan beriman. Kenapa seperti itu? Li'annahum lam yukhlisu fil ibadah, karena mereka tidak memurnikan di dalam ibadah. Nah, tidak memurnikan dalam ibadah. Jadi harus seluruhnya, jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh, sebagian-sebagian. Kalau dari awalnya sudah mengikrarkan tauhid rububiyah, maka seharusnya pula untuk mengakui tauhid uluhiyah. Demikian pula tauhid al-asma wa sifat. Jika tidak, ya tetap menjadi musyrikin. Dan inilah orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini tauhid rububiyah, yang mereka ingkari tauhid al-uluhiyah. Kemudian kita lanjutkan lagi bab yang berikutnya. Babu ma ja'a fi ruqa wa tamaim. Bab apa-apa yang datang menyebutkan ar-ruqa wa tamaim. Berkata Syekh Muhammadul Wahhab An-Najdi rahimahullah, wa fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa quti'at. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari halaman 3005, Muslim halaman atau hadis yang 2115, dan Abu Daud nomor 2552. Di dalam sahih tadi dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa dia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya. Inilah kebiasaan para sahabat yang senantiasa rela menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Fa'arsala rasulan, maka dia mengutus utusan. Dia mengatakan agar mereka jangan meninggalkan, ya, jangan sampai ada pada raqabah ba'irin, ya, pada unta itu ada kalung, sehelai tali dari watarin, tali busur, au kiladah, atau kiladah, ya, sejenis kalung yang tersebutkan tadi. Melainkan harus diputuskan, melainkan harus dilepas, jangan sampai ada. Ini Rasulullah SAW mengutusan menyampaikan seperti itu. Dan ternyata keyakinan orang-orang musyrikin dahulu juga masih diyakini sebagian kaum muslimin. Nah, mereka masih menggantungkan tali-tali atau barang tertentu pada kendaraan-kendaraan mereka dengan tujuan terhindar dari al-bala. Atau mungkin sekarang ini bukan lagi tali tapi kembang-kembang, bunga-bunga. Di awal mereka membeli mobil atau sepeda motor atau yang lainnya, maka ditaburi kembang-kembang tadi, bunga-bunga, yang dengan itu tujuannya biar apa ini selamat dari bencana, biar terus mendapatkan perlindungan. Ini termasuk di dalamnya. Atau yang lainnya yang tujuannya sama, barang-barang itu bisa ya menghalanginya dari madarat, dari bala. Munasabatul babil kitab tauhid, kesesuaian bab dengan kitab tauhid, annahu istimrarun fi dzikril asya'il lati takhullu bi akidati tauhid minar ruqa wat tamaim asyirkiyah, bahwasanya di dalam hadis ini terus menerus menyebutkan sesuatu yang yaitu perkara akidah, akidah tauhid dari ar-ruqa wat tamaim asyirkiyah, jampi-jampi atau jimat-jimat yang syirkiyah. Ma jaa fi ar-ruqa wat tamaim, apa yang datang dari ar-ruqa dan tamaim, minan nahi amma la yajuzu minha, yaitu dari hal-hal yang dicegah, dilarang, dari apa-apa yang tidak boleh dari ruko wa tamaim tadi yang termasuk syirik. Jampi-jampi bacaan-bacaan, ya terkadang bacaan itu waliyadubillah diambil dari Al-Quran kemudian dijadikan sebagai jimat-jimat. Ini salah menggunakan, ini merendahkan Al-Quranul Karim, tidak menempatkan pada tempatnya yang pas. Al-Quran untuk dibaca, untuk diamalkan, tetapi ditulis kecil-kecil kemudian dibungkus kemudian dijadikan sebagai jimat. Naam. Wa fi sahih ay fi sahihain. As-sahih yaitu as-sahihain Bukhari dan Muslim. An-Nabi Bashir huwa sahabiyun syahida ghazwatal Khandaq wa mata ba'da 60. Abi Bashir adalah sahabi, seorang sahabat yang ikut berperang perang Khandaq, dan dia meninggal pada tahun 60. Adapun kiladah ma yu'allaku fi raqabatil ba'ir wa ghairihi, apa yang digantungkan pada ponok-ponok unta atau leher-leher unta dan selainnya, atau mungkin sapi atau kambing atau yang lainnya. Wa turun wahidu autaril qaus, salah satu dari tali busur panah. Au kiladatun syakkun minar rawi, atau kiladah ini keraguan dari perawi, hal al kiladatu muqayyadatun bikauniha min watarin au mutlaqatun minal watari wa ghairihi. Ini keraguan dari perawi, apakah kiladah di situ muqayyad, ya ada sambungannya berupa tali busur tadi, atau secara mutlak. Naam, dari tali busur dan selainnya. Kemudian al-mana al-jimalil hadis, makna global hadis ini. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi badi asfarih man yunadi fin nasi bi izalatil qala'id allati fi riqabil ibil allati yuradu biha daf'ul ayn wa daf'ul afat li anna dhalika min asyirkil ladzi tajibu izalatuhu. Di dalam hadis ini makna globalnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pada sebagian safarnya ada orang yang yunadi finnas, ada orang yang menyuruh kepada manusia agar menghilangkan al-qala'id tadi, tali-tali ataupun ikatan-ikatan yang ada pada salah satu anggota dari al-ibil, unta itu tadi, apakah di lehernya atau di ponoknya atau punya, yang tujuannya untuk menolak madarat, atau di sini disebutkan untuk menolak penyakit ain. Nah, kalau di tempat kita ini kurang kita jumpai, tetapi kalau di Arab atau di Timur Tengah, kadang dengan tatapannya saja, dengan matanya, tatapan mata, itu yang lainnya sudah terkena madarat. Seperti mesin cuci baru dibeli, dia melihat ditatap saja dengan matanya, itu mesin cuci itu tidak bisa berjalan lagi. Nah, atau dia memandang sesuatu, dia menajubkan. Naam, ada bacaan-bacaan belum diruqyah. Maka kadang dengan tatapan mata saja itu sudah membahayakan. Nah, ini banyak dijumpai di sana. Adapun di negeri kita ini mungkin ada tapi jarang kita jumpai. Wadaful afat, dan tujuannya untuk menolak sesuatu yang membahayakan, membinasakan. Karena ini termasuk syirik yang wajib untuk kita hilangkan. Nah, wajib kita hilangkan. Benang-benang itu tadi, tali-tali tadi itu dihilangkan, dimusnahkan. Ya, sebelum dimusnahkan dibacain dulu ayat kursi, biar hilang jinnya, baru dibakar. Dibacain di ruqyah dulu. Kemudian munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab, min haitsu innahu yadullu ala anna taqlidal ibil wa nahwiha al autar wa ma fi ma'naha ila fil afati haramun wa syirkun. Bahwa hadis ini terhadap bab ini menunjukkan bahwa taqlidal ibil, ikatan-ikatan ataupun tali-tali yang ada pada unta dan semisalnya, dari tali-tali busur dan yang semana dengannya atau sejenisnya, untuk menangkal bahaya-bahaya ini haram, syirkun. Ya, haram, syirik. Li'anna min ta'liqit tamaimi al-muharramah, karena ini termasuk menggantungkan jampi-jampi yang diharamkan. Kemudian, ma yustafadu minal hadis, apa saja yang kita bisa mengambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, anna ta'liqul awtari la fil afat fi hukm at-tamaim fi at-tahrim. Bahwa menggantungkan tali-tali dengan tujuan untuk menolak bahaya, ya, menolak sesuatu yang tidak disenangi dari bencana, dalam hukum tamaim at-tahrim diharamkan. Nah, diharamkan. Atau mungkin ada yang pakai kacamata tapi ada talinya di belakang, kasih tali, tujuannya oh ini biar jalan lurus terus, sudah ada bengkok-bengkoknya umpamanya, biar selamat terus. Nah, bisa juga termasuk. Atau di kendaraannya dikasih apa yang tujuannya niatnya sama. Mana Pak Mukhtar ini? Misalnya Pak Mukhtar yang bikin bunyi-bunyi di motor itu biar ketahuan siapa yang berbuat. Yang tujuannya tadi, agar aman dari madarat. Apa saja? Mungkin batu akik simpan di dalamnya. Hanya tujuannya biar motornya enggak ini enggak didatangi maling umpamanya. Hasamah. Kemudian yang kedua, izalatul munkar. Kita mengingkari kemungkaran. Diingkari kemungkaran sebagaimana di dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga, tablighun nasi ma yasunu aqidatahum. Kita menyampaikan kepada manusia apa yang bisa menjaga akidah mereka. Naam. Karena ketika akidah mereka bercampur dengan halal yang seperti ini, ia akan sia-sia. Dan akidah ini seperti tali-tali tadi itu banyak kita jumpai. Banyak sekali. Berbagai macam, berbagai jenis. Ada yang diikat di pinggangnya, ada yang di punya di kepalanya, ada di mana-mana ditaruh. Baru dia dengan memakai barang-barang seperti ini yakin betul, ah tidak ada sudah madarat yang akan menimpa, tidak ada. Tetapi kapan kehilangan itu, wah jalannya was-was, tidak berani, takut-takut. Tetapi kalau ada barang itu yang ada pada dirinya, wah seakan-akan itulah yang akan membantu dia, menolong dia dari berbagai madarat. Nah, karena dulu pernah kita jumpai ketika perang, orang lain pada merunduk, dia petenteng-petenteng berdiri. Ternyata ada itunya, ada barangnya kayak gitu. Ada yang diikat di kepala, penuh ini, dari depan sampai belakang, diikat. Ada yang di sini yang diikat, jimat-jimat. Tapi yang namanya kematian, ya walaupun pakai yang begitu, sudah waktunya mati, mati. Mati juga. Sudah terjatuh dalam kesyirikan. Barangkali ini yang kita bisa baca. Sekalipun cuaca hujan, tapi dengan niatan-niatan kita yang baik dan bersabarnya kita duduk di majelis ini, semoga semakin menambah timbangan kebaikan dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan syafaat pada diri kita masing-masing ketika berada pada yaumul qiyamah. Wallahu sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu hafizakumullah.